jangan engkau pecahkan kaca bila masih ingin bercermin. Sudah kau putuskan cinta, tapi masih saja ingin bertemu. Jangan engkau pecahkan kaca bila masih ingin bercermin. Apapun dapat melihatnya. Begitu cintamu tiada pernah suci, dari satu cinta ke cinta yang lain. Untuk apa ku jadi bayang cermin cintamu? Lebih baik aku berpisah denganmu. Jangan engkau pecahkan kaca bila masih ingin bercermin. Sudah kau jangan engkau pecahkan kaca bila masih ingin bercermin. Kaca cermin, siapapun dapat melihatnya. Begitu cintamu tiada pernah suci, dari satu cinta ke cinta yang lain. kenangan.